Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan sekarang kita masuk dalam syubhat yang ke-11, yaitu kerancuan-kerancuan yang biasa dilontarkan oleh orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah. Yang ke-11, mereka bilang Salafi itu murji'ah terhadap penguasa dan khawarij terhadap da'i. Catatan dulu, murji'ah itu apa dan khawarij itu apa? Ini harus dipahami dulu sebelum membaca. Dan pembahasan tentang dua istilah ini sudah berlalu setahunan yang lalu, tentang akidah Ahlussunnah atau Salaf yang tengah-tengah di antara Murji'ah dan Khawarij. Antum boleh tulis ringkas saja, Murji'ah itu aliran sesat yang keyakinan intinya adalah tidak beramal tidak masalah, tetap muslim. Tidak beramal tidak masalah, yang penting beriman. Yang penting beriman, jadi tetap muslim. Nanti kalau dijabarkan, berarti kalau enggak sholat gimana? Ya enggak apa-apa, yang penting beriman. Beriman Allah ada, beriman Rasul itu ada, beriman Al-Quran itu kitab suci. Enggak sholat enggak masalah, yang penting beriman jadi tetap muslim. Ini aliran sesat, karena mengeluarkan amal dari iman. Adapun khawarij, maka sebaliknya, aliran sesat yang keyakinan intinya adalah gak beramal, gak muslim, alias langsung kafir. Tidak beramal otomatis bukan muslim, alias kafir. Sampai-sampai dosa besar pun langsung kafir. Sampai-sampai dosa besar pun itu bukan dosa lagi, itu langsung kafir. Jadi kalau ada orang maling mangga itu hukumnya apa? Langsung kafir. Kalau ada orang berzina berarti dia apa? Ya kafir. Kalau ada orang mencuri dan ditangkap massa lalu dibakar dan mati dibakar, itu apa berarti? Berarti mati kafir. Ini aliran sesat yang satunya lagi. Jadi kalau antum perhatikan, murji'ah itu seakan-akan tidak beramal tidak masalah, tidak berdosa, yang penting beriman, dia tetap muslim. Sedangkan yang khawarij ekstrim lawannya, yaitu tidak beramal itu langsung kafir, bahkan berdosa saja langsung kafir. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah di tengah-tengah dari keduanya. Anda wajib beramal dan Anda tidak boleh mengerjakan maksiat, itu dosa. Tapi kalau berdosa, maka dosanya bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada kekufuran kecil, ada kufur besar, ada syirik kecil, ada syirik besar, ada nifak kecil, nifak besar. Ahlussunnah membagi-bagi dosa dengan tingkatan-tingkatan. Tidak semuanya otomatis kafir, tidak juga semuanya tetap muslim, gitu, tengah-tengah. Kira-kira bisa dipahami nggak? Nanti masalahnya adalah misalnya kepada penguasa. Penguasa Indonesia misalnya tidak berhukum dengan syariat Islam. Kalau murji'ah, murji'ah itu kan tadi apa katanya? Gak meramal gak apa-apa, yang penting beriman, jadi tetap muslim. Nah, penguasa itu tidak beramal dengan syariat Islam. Kalau murji'ah, oh enggak masalah, dia tetap muslim. Sedangkan kalau khawarij kepada penguasa, otomatis apa? Kafir. Karena penguasa tidak bersyariat Islam, berarti tidak beramal. Kalau tidak beramal, otomatis kafir. Sedangkan ahlu sunnah di tengah-tengah dari keduanya. Ya, kita mengatakan bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah salah, berdosa, tapi tidak otomatis langsung kafir. Itu kepada penguasa. Makanya orang-orang yang bermanhaj salaf tidak pernah mengatakan Presiden Jokowi itu kafir. Kenapa? Karena ini bukan kufur i'tiqadi, bukan sebagaimana yang disangka orang bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah itu kekafiran, sebagaimana khawarij punya keyakinan. Keyakinannya khawarij begitu. Nanti berkembang keyakinan ini menjadi pengeboman, karena bagi mereka negara ini kan tidak berhukum dengan syariat Islam, berarti pemerintahnya kafir. Kalau pemerintah kafir, berarti negaranya kafir. Kalau negaranya kafir, berarti boleh diperangi. Kalau boleh diperangi, berarti boleh dibom. Gitu pemahaman berantai dari kesesatan khawarij ini. Itu di Indonesia. Lain lagi liberal, penjilat-penjilat semua, penjilat penguasa, apapun dibenarkan, sampai apa yang salah semuanya dibenarkan, yang penting enaki penguasa. Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Penguasa salah, ya salah, tapi tidak langsung kafir. Manakala dia melakukan salah, maka dinasihati, bukan dikafirkan, bukan juga dijilat. Apa yang enakin mereka, atau menjadi musuh besar mereka. Ya, pahamin ya. Antum kalau mau lebih detail masalah ini, salah satu buku yang paling detail di antara yang tipis-tipis adalah buku yang saya terjemahkan, yaitu Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lir-ra'iyyati fiha minal ahkam, karya Profesor Dr. Ibrahim Amir bin Amir Ar-Ruhayri, yang saya terjemahkan dalam buku bahasa Indonesia berjudul Tindak Tanduk Penguasa, dan pernah saya daurahkan di sini tanggal 7 April 2019 kemarin. Mari kita baca. Di buku saya 454, di buku antum sekitaran 460 berapa, enggak tahu. Nah, silakan. Penulis berkata, syubhat ke-11. Syubhat ke-11. Salafiyin adalah murji'ah terhadap penguasa dan khawarij terhadap para da'i. Adapun syubhat yang pertama, salafiyin adalah murji'ah terhadap penguasa. Mari kita jawab. Apabila yang kalian maksud adalah bid'ah irja' atau mengakhirkan amal dari nama iman, irja' itu apa lagi? Irja' itu apa? Murji'ah itu apa? Irja' itu apa ya? Saya mau mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Intinya irja' itu keyakinannya, murji'ah itu orangnya. Itu. Kufur dengan kafir beda tidak? Yang mana yang orang? Kufur apa kafir? Kafir. Nifak dengan munafik, mana yang orang? Munafik. Nah, bisa bedakan? Nah, itulah murji'ah dengan irja'. Paham? Akhir paham enggak? Saya tanya, musyrik sama syirik mana yang orang? Musyrik sama syirik mana yang orangnya? Musyrik. Paham ya? Murji'ah dengan irja' mana orangnya? Hah? Murji'ah. Kok saya dengar sini irja'nya? Terus? Bid'ah irja' yaitu mengakhirkan amal dari nama iman, dan bahwa kemaksiatan itu tidak membahayakan iman. Gak apa-apa, gak apa-apa bermaksiat, gak apa-apa berzina, gak apa-apa makan riba, yang penting beriman, itu kata mereka. Karena maksiat itu tidak membahayakan iman, itu keyakinan murji'ah. Lalu? Maka ini adalah kebatilan yang paling batil, dan kedustaan yang paling dusta terhadap mereka. Terhadap mereka maksudnya terhadap Ahlussunnah. Kalau ada yang bilang salafi itu murji'ah kepada penguasa, tanya dulu, apa itu murji'ah? Kalau dia bilang murji'ah itu tidak memasukkan amal pada iman. Jadi enggak beramal enggak apa-apa, yang penting beriman. Maka kita jawab, wah, merampok sampean. Sejak kapan ada salafi bilang begitu? Salafi justru mengatakan tiga, iman itu tiga. Kata-kata, perkataan, terus keyakinan sama perbuatan. Amal masuk dalam iman. Terus berikut adalah perkataan para ulama ahlu sunnah tentang murji'ah. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, tidak ada perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap agama daripada bid'ah ini, yakni bid'ah irja. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, murji'ah adalah Yahudi bagi kaum muslimin. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Hasan bin Husain rahimahullah berkata, tiada malam dengan malam dan tiada siang dengan siang yang lebih serupa dari keserupaan Yahudi dengan murji'ah. Ya, ini celaan-celaan para ulama tentang kepada orang yang berkeyakinan irja atau murji'ah. Nah, ini kayak kalau di zaman sekarang itu kayak artis-artis. Enggak apa-apa, enggak berjilbab, yang penting masih sholat. Ini murji'ah gaya artis. Enggak apa-apa, dangdutan enggak apa-apa. Yang penting nanti setiap tahun umroh. Baru nanti pas umroh berdoa, ya Allah semoga order dangdut semakin banyak. Ini murji'ahnya pedangdut. Terus akan tetapi mereka, para, yaitu power atau para pembuat kedustaan, menuduh ahli sunnah dengan tuduhan ini karena sikap mereka, yaitu ahli sunnah, terhadap penguasa muslim yang melakukan kezaliman dan kefasikan sesuai dengan nas-nas syariat dan pengamalan salafus salih, yaitu tidak keluar dari ketaatan kepada mereka dan tidak membangkitkan fitnah dan tidak mengadakan provokasi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka ahli sunnah tidak mengkafirkan penguasa itu, bahkan mereka berpendapat wajibnya mendengar dan taat dalam kebaikan dengan tetap memberikan nasihat yang ikhlas di atas petunjuk salaf. Kalau keyakinannya salafi, orang-orang bermanhaj salaf itu punya keyakinan terhadap pemerintah begini. Pertama, tidak boleh memberontak. Kedua, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka selama perintahnya sesuai syariat atau tidak melanggar syariat. Ketiga, tidak boleh membangkang. Tidak boleh membangkitkan fitnah, yakni menghasut. Apakah di mimbar ceramah, di mimbar khutbah. Tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjelek-jelekkan penguasa. Salafi itu tidak meyakini tidak boleh mengadakan provokasi supaya masyarakat memberontak kepada penguasanya. Keyakinan Ahlussunnah itu tidak boleh mengkafirkan penguasa. Mereka bahkan berpendapat wajib mendengar dan taat kepada penguasa selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Ini keyakinannya salaf. Kenapa demikian? Karena jawabannya, karena Rasul, Allah dan Rasulnya yang suruh. Karena Allah dan Rasulnya yang suruh. Misalnya firman Allah, Ati Allah wa Rasul dahulu di amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nabi SAW mengatakan, man kharaja minas sultan syibran famata alaihi mata maitatan jahiliyah. Tidaklah seseorang memberontak kepada penguasa lalu mati dalam proses pemberontakan, melainkan dia mati seperti mati jahiliyah. Dan kalau antum buka di buku tindak tanda penguasa yang saya sebut itu, ada sekitar 10 dalil dasar di antara sekian banyak dalil yang melandasi kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Makanya orang-orang bermanhaj salaf sikapnya kepada pemerintah begitu. Taat, tidak memberontak, tidak menghasut. Adapun orang-orang di negeri ini Yang tidak suka dengan mazhab salaf, mereka bilang dasar salafi itu memang murji'ah, penjilat penguasa. Makanya enggak pernah sama sekali komentar soal penguasa. Kita jawab, salah Anda. Pertama, kalaupun kita tidak komentar terhadap penguasa, maka itu karena menuruti syariat yang menyuruh begitu. Nabi sendiri yang melarang kita untuk mencela pemerintah, penguasa. Bila ingin menasihati, caranya bukan begitu. Caranya menasihati pemerintah adalah datang menasihati langsung atau menitipkan kepada orang yang mampu menasihati penguasa. Bukan lewat mimbar ceramah. Anda yang ada ceramahin bukan penguasa. Yang ada ceramahin itu adalah, yang ada jelek-jelekan penguasa itu adalah di depannya masyarakatnya. Masyarakat juga gak bisa bikin apa-apa kecuali lama-lama terhasut, tersulut. Lama-lama mereka dibangkitkan semangatnya untuk memberontak. Dan ada perkataan Ibnu Taimiyah, belum pernah ada sepanjang sejarah Islam ada pemberontakan melainkan kerusakan setelahnya lebih parah daripada kerusakan yang tadinya mau dihilangkan. Coba lihat Suriah, lihat Mesir, lihat Yaman. Di mana ada pemberontakan, kebanyakannya kerusakan yang terjadi setelahnya jauh lebih parah. Itu keyakinannya Ahlu Sunnah. Dan siapa yang bilang bahwa salafi tidak sama sekali tidak berkomentar tentang penguasa? Tetap ada kritik-kritik umum. Misalnya kita mengatakan hukum pajak itu haram, itu kritik umum, tapi tidak membangkitkan masyarakat untuk kemudian memberontak kepada penguasa. Nah, terus sementara ahlul bid'ah dari orang-orang yang melakukan pergerakan, mereka mengkafirkan para penguasa tersebut tanpa perincian. Adapun ahli bid'ah dan orang-orang yang melakukan pergerakan, melakukan pergerakan itu maksudnya membentuk harokah. Pergerakan itu bahasa Arabnya harokah. Orang-orang pergerakan disebut dengan haroki. Orang yang punya pemikiran-pemikiran harokah itu namanya haroki. Dan karena mereka jumlahnya banyak, maka disebut dengan harokiyun. Orang-orang harokah, mereka terhadap penguasa, banyak yang mengkafirkan penguasa tersebut tanpa perincian. Alasannya karena pemerintah ini tidak berhukum dengan syariat Islam, maka mereka kafir. Bahkan ada banjir, maka banjir itu menyebabkan kekafiran pada penguasanya. Sampai sejauh itu. Apa alasan mereka mengkafirkan penguasa? Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala di sini, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Kata mereka, nih di Al-Quran ada. Kata Allah dalam Quran Al-Maidah 44, siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka kafir. Saya tidak bosan cerita dan semoga antum tidak bosan mendengar. Saya bilang saya pernah debat dengan seorang Ustaz Hizbut Tahrir sekitar tahun 2008 di majelisnya dia. Saya datang ke majelis itu karena bapak saya mau hadir, saya mau mendampingi bapak. Jangan sampai bapak pulang jadi Hizbut Tahrir. Terpaksalah di situ, akhirnya debat di ujung-ujungnya. Karena perkataan-perkataan kekufuran, perkataannya tentang kekufuran sebagian orang. Saya pernah cerita kan, duduk di sebelah saya ingat dia di bagian kiri saya, maka saya di kanannya. Bapak itu mengatakan, "Ustaz, tadi Ustaz berkata bahwa kalau tidak bersyariat Islam berarti kafir." Iya. Nah, istri sama anak saya di rumah itu perempuan tidak pakai jilbab. Saya bagaimana? Maka Ustaz itu mengatakan, "Berarti Bapak juga kafir." Ya, berarti Bapak kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Terus bapak itu noleh ke saya, dia bilang, "Saya kafir, saya sebenarnya." Nah, tunggu dulu, nanti sabar pak, sabar, tunggu dia selesai ngomong, saya bantah. Sudah selesai ngomong, baru saya bilang, "Maaf Pak Ustaz, saya terpaksa harus membantah. Tadi Pak Ustaz bilang apa? bapak ini kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Tunggu dulu. Itu yang dah berjilbab suami istrinya, anaknya atau bapaknya. Istrinya sama anaknya. Tadi ada yang dia sebutkan bapak ini. Dan saya sudah suruh tapi mereka tidak mau. Masa iya bapaknya jadi kafir? Bapaknya bilang saya sudah suruh tapi dia tidak mau. Kalaupun mau dikafirkan, ya mamanya, apa, istrinya, anaknya. Bapaknya ya enggak. Kedua, orang tidak berjilbab itu bukan kafir. Orang tidak berjilbab itu maksiat. Itu namanya dosa dan dosa-dosa besar. Bukan kafir. Ustaz itu kebetulan dia sudah tulis di papan tulis. Dia bilang, tapi kan Allah yang bilang, barang siapa tidak berhukum dengan syariat Islam ini tadi, yang ada di buku ini. Barang siapa tidak berhukum dengan syariat Islam, maka dia kafir. Itu bukan saya yang ngomong, mas. Yang ngomong Allah. Maka saya bilang, iya yang bilang Allah. Tapi coba anda baca ayat 45 dan 47-nya. Tadi ini Quran surat Maidah ayat berapa? 44. Nanti antum buka di rumah 45, 47. Ayat ini redaksinya ada kembarannya, cuma beda ujungnya. Di 45 perkataan Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Di ayat 47-nya nanti antum kalau baca, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Ada kembarannya beda ujung. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka 44 bilang kafir, 45 bilang zalim, 47 bilang fasik. Kata para ulama, bila ada tiga ayat mirip tapi ada ujungnya yang berbeda-beda, berarti ada kalanya tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, ada kalanya fasik, dan ada kalanya zalim. Kalau seandainya anda cuma bilang kafir, maka ayat 45 dan 47 tidak manfaat. Apa iya ada ayat tak bermanfaat? Demi Allah, tidak kurang. Ya, mungkin kalau ada ketidakmiripan kata-kata saya dengan yang sekarang, dengan yang saya ucapkan kepada Ustaz itu, mungkin ketidakmiripannya hanya 3%. Ini kata-kata saya. Saya bilang sama Ustaz itu. Bila ada tiga buah ayat mirip, tapi ujungnya beda, berarti ada kalanya ini, ada kalanya ini, ada kalanya ini. Kalau seandainya cuma yang 44 saja, 45 dan 47 tidak diperhatikan, maka kedua ayat ini tidak manfaat. Dan tidak mungkin ada ayat tidak bermanfaat. Apa sebenarnya tidak manfaat cerita setelahnya, tapi ya tidak apa-apa lah. Si Ustaz itu kemudian mengatakan setelah saya apa, saya selesai bicara, saya bilang intinya bapak ini tidak kafir, anak dan istrinya pun tidak kafir, tapi anak istrinya berdosa, Muslim tapi berdosa, bapaknya tidak. Ya Pak, tenang. Tapi namanya yang milik pemilik majelisnya kan bukan saya. Kalau saya juga di depan, saya pemilik majelis. Apa namanya, panel. Ada dua pembicara. Masalahnya ya memang saya cuma datang untuk mendampingi bapak saya supaya pulang tidak jadi HTI. Dan dialah pemilik majelis. Ya akhirnya dia nambahin lagi, tapi saya sudah malas jawab. Dia cuma bilang, saya ini orangnya tegas. Kalau kafir, kafir. Saya bilang, iya kalau kalau tegas-tegas, tapi tegas tapi salah itu beda lagi ya. Saya ini kayak Umar bin Khattab, orangnya tegas. Saya tidak peduli apakah setelah ini bapak-bapak tidak panggil saya lagi, tidak masalah katanya. Itu siapa juga yang mau panggil kau ya. Kalau bapak-bapak setelah ini tidak mau panggil saya lagi, tidak apa-apa. Karena saya tidak peduli, karena saya tidak butuh amplop di sini. Saya sudah punya mobil, ini benar kata-kata dia. Saya sudah punya mobil. Saya bekerja di perusahaan, dia bekerja di, maaf, Hexindo. Ya, saya kerja di, saya ini sudah punya mobil, maka saya tidak peduli, tidak penting dengan tidak akan memikirkan amplop dari para jamaah. Bagus sih, tapi masalahnya salah gitu loh. Akhirnya saya minta nomor teleponnya, minta nomor WA, nomor SMS-nya, waktu itu belum ada WA. SMS, karena sudah tidak mau terlalu panjang ribut, akhirnya tak lanjutkan di SMS. Anda bisa bilang begitu karena Anda punya. Kalau Anda tidak punya, apa Anda bisa bilang begitu? Ada ustaz di luar sana yang dia dakwah benar dan kemana-mananya hanya naik motor. Anda bisa bilang, saya sudah punya mobil, kan Anda punya. Coba anda punya, mana mungkin anda bilang begitu? Oh saya ini sudah punya, saya ini sudah punya. Anda punya. Yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah anda ngomong benar dan bilang kepada orang itu kafir itu berat. Gitu. Nah. Bagaimana cara menjawab mereka yang berdalil dengan Al-Maidah 44 ini? Saya sudah sebutkan tadi ada 45 dan 47 yang harus dilihat lagi. Nah, di sini Ustaz Yazid melanjutkan dengan bantahan yang lain. Mereka lupa atau mungkin berpura-pura lupa bahwa menurut para ulama kufur itu ada dua. Kufur i'tiqadi yang mengeluarkan dari agama dan kufur amali yang tidak mengeluarkan dari agama. Oleh karena itu, terdapat nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menamakan sejumlah perbuatan dengan kekufuran dan amalan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama dengan semata-mata perbuatannya itu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Harus diketahui juga kafir itu ada kufur i'tiqadi dan ada kufur amali. Tadi saya sudah bilang kufur sama kafir beda. Kufur itu keyakinannya, kafir itu apanya? Orangnya, sifat orangnya. Ada namanya kufur i'tiqadi, kufur tentang sebuah satu keyakinan dalam agama yang sudah diyakini bersama. Ya, seperti tidak meyakini adanya Rasul, itu kufur i'tiqadi, orangnya keluar dari Islam. Ada lagi kufur amali, yaitu kekafiran tapi tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Contohnya di sini ada sabda Nabi, sibabul muslimi fusuqa wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, sedangkan membunuhnya kekufuran. Lah, membunuh orang, misalnya kita membunuh orang sengaja atau tidak sengaja, apakah kemudian menjadi kafir? Para ulama tidak mengatakan ada yang dikafirkan orang yang membunuh seorang muslim, tapi dia berdosa dan dosa itu bukan kafir. Tidak otomatis kafir. Kalau dosa otomatis kafir itu keyakinan Khawarij. Sedangkan Al-Sunnah tadi membagi dosa bertingkat-tingkat. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di sini ada pokok yang lain, yaitu bahwa kufur itu ada dua jenis, kufur amal dan kufur juhud dan inad atau mengingkari. Kufur juhud adalah mengingkari apa yang telah diketahui dari apa yang Rasul bawa, berupa mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Kufur inilah yang menjadi lawan dari iman dari segala sisi. Adapun kufur amal, maka ia terbagi menjadi kufur yang merupakan lawan dari iman dan yang tidak menjadi lawannya. Sujud kepada berhala, menghina nas, menghina mushaf Al-Quran, dan membunuh Nabi serta menghinanya adalah kekufuran yang menjadi lawan iman. Adapun berhukum dengan selain yang diturunkan Allah, meninggalkan sholat, maka itu termasuk kufur amali. Dan tidak mungkin nama kufur itu dinafikan darinya setelah Allah Ta'ala dan Rasulnya memutlakannya untuknya. Sehingga seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, seorang hakim ini antum bisa ganti menjadi seorang penguasa. Nah, maaf, hakimnya enggak usah dicoret, tambahkan juga di atasnya penguasa. Karena hakim ada kalanya dimaknai dengan penguasa. Tadi ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mana? I'tiqadi atau amali? I'tiqadi. Nah, berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu i'tiqadi atau amali? Jawabannya amali. Amali. Nah, lalu bagaimana penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Jawabnya sehingga seorang hakim atau penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir, dan orang yang meninggalkan sholat adalah kafir berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebagai kufur amal bukan kufur i'tiqad. Mereka kafir, tapi kafir apa? Jawabannya kafir amali. Kalau kafir amali, apakah keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Mereka kufur dan kufur amali. Nanti ada nukilan dari Ibnu Abbas. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, adapun kufur, maka ia ada dua jenis, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur Ahlussunnah itu membagi, ada kufur kecil, ada kufur besar. Bukan otomatis tiba-tiba langsung kafir semua. Enggak berjilbab kafir. Sak bapaknya yang sudah nyuruh anak istrinya berjilbab juga kafir juga. Ya. Ini apa orang bilang kebablasan? Ya. Terlalu lalu kata orang beli paman. Ya. Kebangetan. Lanjut. Kufur akbar ialah kufur yang mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka. Sedangkan kufur asghar ialah kufur yang mengharuskan pelakunya mendapatkan ancaman dan tidak kekal di neraka. Setelah kita ketahui pokok ini, yaitu kekufuran terbagi dua, maka kita akan melihat kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kemudian kita akan melihat apakah berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah kufur akbar ataukah kufur asghar, dan bagaimana perkataan para ulama tentang hal itu. Sebelum kita menjelaskan permasalahan ini, ada baiknya jika kita memahami satu prinsip yang telah banyak dilupakan oleh manusia, yaitu pemahaman salafus salih terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena jika kita mengambil pemahaman mereka terhadap nas-nas wahyu, berarti kita berada di jalan yang benar. Dan jika kita melemparkan dan membuang pemahaman mereka, maka kita telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Ada yang kecil, ada yang besar. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir yang mana? Yang kecil? Enggak, yang besar? Yang enggak, yang tengah-tengah aja. Setengah besar, setengah kecil. Ketika kita beda pendapat dalam masalah ini, maka kembalikan kepada salafus saleh. Itulah namanya manhaj salaf. Yaitu, kau bingung terhadap tafsir suatu ayat atau hadis, kembalikan kepada orang yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu tentang makna ayat dan hadis? Jawabannya salafus saleh. Kenapa? Karena mereka belajar langsung kepada Nabi. Adapun tabi'in belajar langsung kepada muridnya Nabi, alias mereka cucu muridnya Nabi. Ada juga cicit muridnya Nabi, yaitu para tabi'in. Tabi'in. Kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Kalau kita mengikuti pemahaman mereka, maka jadi benar. Kalau mengikuti pemahaman sendiri, makanya jadi berselisih dan berkelahi. Ya. Makanya orang yang mengkafirkan penguasa, kita bilang, Anda khawarij. Lalu mereka balas, kamu murjiah. Tidak selesai masalahnya. Ya. Kembalikan saja kepada pemahaman salafus salih. Bagaimana pemahaman salafus salih dalam masalah ini? Coba lihat. Selanjutnya kita perhatikan dan baik perkataan para ulama salaf seputar ayat ini, sehingga kita beramal sesuai dengan amalan mereka. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya Tawus rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas. Apa lafalnya dia? Sahabat. Sahabat. Nah, ini salafus salih bukan? Nah, bagaimana tafsirnya Ibnu Abbas tentang ayat ini? Apalagi dia pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dalam agama dan ahli tafsir. Pahamkan dia terhadap tafsir. Nah ini, ahli tafsir beneran. Coba apa katanya ahli tafsir ori? Ini original ini. Coba baca. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang tentang tafsir ayat tersebut. Maka, apakah orang yang melakukan demikian berarti ia telah kafir atau keluar dari Islam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, apabila ia melakukan demikian, maka ia kufur. Namun tidak seperti orang yang telah kafir terhadap Allah dan hari akhir. Ini kafir, ahli tafsir original bilang apa? Apakah kafir? Iya. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, itu kafir betulan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, idza fa'ala dzalika fa huwa bi kufrun wa laysa man kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Siapa yang seperti itu, tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan, maka berarti dia kufur, tapi kekufurannya tidak seperti orang kufur terhadap Allah dan hari akhir. Bukan kufur i'tiqadi. Saya ingat di majelis ini, mantan khawarij Indonesia, bahkan gurunya para khawarij Indonesia. Dan beliau rujuk kepada ahlu sunnah manhaj salaf, yaitu Al-Ustaz Abdurrahman Ayyub rahimahullah, sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Beliau di majelis ini pernah di sini. Kajian di sini tentang terorisme di Indonesia. Karena dia menjadi staf ahli di BNPT. Karena dia sangat tahu siapa khawarij-khawarij di Indonesia, siapa murid-muridnya dia yang pernah dia ajari bikin bom. Dan siapa yang menjadi murid-muridnya yang punya keyakinan seperti dia di zaman dahulu sebelum dia taubat. Dia jadi staf BNPT untuk membantu memberantas pemberontakan. Dari sini kami makan di luar sono. Makan di luar sono, terus saya ngomong begini. Ngomongnya di sini, saya nanyanya setelah itu di luar sana. Dia ngomongnya di sini di masjid. Dia bilang, "Apa yang bikin saya tobat? Padahal saya ini gurunya para pengebom di Indonesia ini. Yang ngajarin mereka bikin bom saya lagi. Apa yang bikin saya tobat dan rujuk kepada Ahlussunnah?" Jawabannya, ketika saya ditanya tentang ayat ini, barang siapa tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Dan Ibnu Abbas mengatakan, kafir yang tidak seperti yang kau sangka, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ketika saya ditanya, sekarang kalau menurutmu itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, coba ahli tafsir mana yang bilang? Apa maksudnya? Ini ahli tafsir beneran, murid Nabi langsung. Dia bilang kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau kamu punya keyakinan mengeluarkan dari Islam, coba datangkan salafus saleh yang punya keyakinan kayak punya keyakinanmu. Kata beliau, waktu itu saya ditanya dan saya bingung menjawabnya. Yang nanya waktu itu Syekh Ali Hasan. Nah, karena saya tidak bisa jawab. Dan memang tidak ada ulama kami, ulama yang kita akui, ulama muktabar, yang punya keyakinan seperti itu. Akhirnya saya menyerah dan saya rujuk kepada Ahlussunnah. Nah, waktu makan di luar sana, saya nanya, saya bilang, "Ustaz, mengapa orang khawarij Indonesia ini paling benci salafi? Dia gak benci yang lain kah?" Dia bilang, "Kami dulu paling benci salafi." Tahu kenapa? Karena hanya salafi yang pegang kunci untuk membantah kami, sehingga kami tidak bisa jawab. Sedangkan yang lain tidak punya kuncinya. Apa kuncinya salafi? Salafi memegang prinsip bermanhaj dengan manhaj salafus saleh. Tafsirnya tafsir salaf. Dan kami akui bahwa salaf itu yang punya ilmu soal tafsir. Dan kalau mereka punya pegang kunci ini, dibantah kepada kami dengan kuncinya dari Ibnu Abbas, kami tidak bisa jawab. Maka kami paling benci salafi. Karena salaf itu yang paling bisa membantah kami, sedangkan yang lain tidak bisa. Lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa. Lalu beliau menjawab, "Maka ia telah kufur dengan perbuatannya, namun tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat, dan rasul-rasulnya." Paus rahimahullah mengatakan, "Bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama." Apa rahimahullah berkata, "Kufur di bawah kekufuran, kedzaliman di bawah kedzaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan." Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Maksudnya kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama." Dari Al-Qamah dan Masruq rahimahumullah bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang riswah atau sogok menyogok. Beliau menjawab, "Itu termasuk perbuatan haram." Keduanya bertanya lagi, "Bagaimana dengan riswah dalam hukum?" Beliau menjawab, "Itu adalah kufur." Kemudian beliau membaca ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 44. Kita katakan kepada orang yang berdalil dengan ayat ini dalam mengkafirkan penguasa secara mutlak tanpa rincian, apakah bermuamalah dengan riswah atau sogok menyogok termasuk kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama? Bila ia menjawab benar, maka ia telah terjatuh ke dalam pendapat khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jika ia mengatakan tidak, maka kita katakan kepadanya, hukum yang berlaku terhadap riswah berlaku pula terhadap yang lainnya, diantaranya berhukum dengan hukum dengan selain hukum Allah. Jika tidak demikian, berarti ia mempertentangkan dirinya dengan dirinya sendiri. Demikianlah perkataan para riswah itu apa? Kufur bukan? Kafir bukan? Kalau dia bilang iya kafir, jatuhlah dia dalam akidah khawarij. Kalau dia bilang, oh enggak kafir, maka kita bilang, enggak kafirnya seperti apa? Ya. Itu merupakan kekufuran, tapi bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka samalah dengan tidak berhukum dengan hukum yang selain hukum, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Lanjut. Dan tadi sudah kita baca, ada perkataan Ibnu Abbas, ada Tawus, ada Atha' bin Nabi Rabah, ada Alqamah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Masruq yang menukil dari Ibnu Mas'ud. Sekarang kalau Anda punya keyakinan tidak berhukum dengan syariat Islam adalah kafir yang mengeluarkan dari Islam, maka coba sebutkan nama ulama salaf yang bilang begitu. Itu aja. Nah. Lanjut. Demikianlah perkataan para ulama pembawa petunjuk. Mereka menjelaskan kebenaran dalam masalah ini yang pada hakikatnya merupakan masalah yang banyak menggelincirkan kaki orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah Islam. Lantas, bagaimana dengan selain mereka? Di antara mereka yang tergelincir dalam keyakinan ini dan wujud nyatanya setelah itu adalah ngebom di Bali, di Jakarta, di hotel Marriott. Kalau ditanya kenapa hotel Marriott kok dibom, ya karena ini punya Amerika. Dibom polisi, nah, kenapa kok polisi juga dibom, ya karena polisi itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadilah keyakinan mereka ini berbuah kerusakan. Terus, dan apa yang hendak dikatakan terhadap para ulama yang terpilih ini? Apakah mereka dikatakan murji'ah terhadap penguasa? Ketahuilah bahwa Ahlussunnah Salafiyun adalah manusia yang paling bersemangat memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Tetapi mereka juga mengetahui bagaimana mereka meletakkan berbagai masalah pada tempatnya. Sebab yang menjadi hakim bagi mereka adalah kitabullah dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman salafus saleh. Mereka sangat jauh dari sentimental orang-orang yang biadab, yang lebih banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Oleh karena itu mereka melaksanakan kewajiban nasihat kepada penguasa sebagaimana mereka menasihati rakyat, dan semuanya berdasarkan hadis yang sahih, namun dilakukan dengan cara yang disyariatkan yang pernah ditempuh oleh pendahulu kita yang saleh. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa penguasa itu salah, maka saya pun, kita pun, salafi pun berkeyakinan yang sama. Penguasa itu makhluk Allah biasa. Jangankan mereka, Nabi aja ada salah. Tapi bedanya kalau Nabi ada salah, siapa yang negur Nabi? Langsung Allah. Kalau Nabi ada wahyu turun ditegur, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Nabi ketika memasami muka, memberikan muka masam kepada Abdullah bin Maktum misalnya. Ada teguran langsung dari Allah, abasa wa tawalla an ja'ul rahma. Kalau kita bagaimana? Kalau penguasa bagaimana? Penguasa pun sama, penguasa itu banyak salahnya. Dibilang Pak Jokowi ada kesalahannya? Ada. Siapa bilang enggak ada? Dia manusia biasa. Enggak ada yang lepas dari kesalahan. Tapi bagaimana para salafus saleh kalau ada penguasa yang salah? Al-Hasan Al-Basri datang langsung kepada Hisham bin Abdul Malik. Rajab bin Haywa datang langsung kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz mengundang sebagian penguasa, mengundang sebagian ulama untuk nasihati dirinya. Para ulama terdahulu datang langsung kepada penguasanya masing-masing, dinasihati. Pulang tidak bawa uang, bahkan minum seteguk air pun tidak. Sebagaimana waktu di kajian Istiqlal Sabtu kemarin, kita baca bagaimana Hasan Al-Basri menasihati penguasanya setelah itu keluar tanpa minum air sedikit pun. Ketika mau disanguin dengan kantong isi uang, dia bilang, saya tidak menerima uang dari nasihat. Karena kalau menerima uang dari penguasa, nanti lidah ini keluh. Cepat tapi, apa yang dilakukan orang terdahulu? Datangi langsung. Kalau orang zaman sekarang, datangi langsung, enggak adanya teriak-teriak di mimbar, di Jumatan. Penguasa kafir. Setelah ditangkap, anu itu saya cuma menukil aja kok beritanya dari Facebook. Makan tuh berita hoax. Sudah ditangkap baru. Lanjut. Ada. Afwan, ada lagi ibu-ibu ngomong gini sama saya. Ngomong langsung ke saya. Telinga kiri saya yang dengerin ibu itu. Karena kan ngomongnya itu beda arah gitu kan. Saya enggak ngeliat ibunya, tapi dibatasi dengan tembok L. Mereka ini pengikut saya, bukan pengikut saya, kok pengikut. Ngaji di kajian saya sekitar 2007 sampai 2009. Waktu saya pergi ke Arab Saudi, selesai kuliah pulang saya dapati ibu-ibu ini ngajinya ngaji Khawarij di Wika. Nah, ada Ustaz Khawarij di Wika. Nah, dua ibu ini ke sana. Ya. Setelah itu saya minta kepada mereka untuk saya mau ketemu. Ya. Lalu ketemulah kami, tapi di saya hadap sono, ini tembok L, ibu-ibunya hadap sono. Ya, jadi saya dengarnya pakai telinga kiri. Saya bilang begini. Ibu-ibu kenapa ngaji di sana? Emangnya kenapa Ustaz? Karena pemahamannya itu begini, begini, begini. Sudah saya bilangin, kata ibu-ibu itu begini. Ustaz kami yang di Wika itu Ustaz adalah pejuang sejati. Sampai-sampai dikejar-kejar polisi, diamati oleh intel demi mempertahankan agamanya. Saya bilang bodoh dia. Saya ngomong apa adanya, mau di sini ada intel kah polisi, saya enggak pernah dan dikdung. Gitu. Ya bodoh ustaznya. Dia soalnya mempertahankan agama. Emangnya kami enggak mempertahankan agama? Kami ngomong apa adanya dengan dalil Al-Qur'an Sunnah. Nih kita ngomong, Jokowi adalah manusia biasa. Ada salah, ada benar. Kalau ada salah dinasihati baik-baik. Mau di sini ada polisi enggak ada masalah. Betul atau tidak yang kita omongin? Betul, tapi adakah sifatnya hinaan atau semacamnya? Enggak ada. Ya salahnya ustazmu sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau mau hidup tenang, kajian Sunnah. Jangan kajian Khawarij, nanti dia diinteli terus. Gitu. Dan berapa banyak intel? Berapa banyak intel mau nginteli kajian Sunnah terus jadi Sunnah? Nah, tapi kalau intel nginteli kajian Khawarij, ustadznya ditangkap. Kalau kata orang Balikpapan, masih mau. Ya, azan dulu, maaf. Azan. Founding father. Hayya 'ala shalah. Kita lanjut dulu bacanya, karena bab yang sisanya yang akan kita baca ini sebenarnya hampir mirip dengan syubhat yang sebelumnya. Syubhat yang sebelumnya, syubhat ke 10 adalah bahwa salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Itu sebenarnya mirip-mirip dengan kata-kata ahlussunnah itu khawarij terhadap dai. Apa tadi khawarij? Khawarij itu mudah mengkafirkan. Jadi kurang lebih sama, sehingga saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan. Tapi mari kita selesaikan. Adapun syubhat yang kedua, yaitu bahwa ahlussunnah adalah khawarij terhadap para dai. Kita katakan, apa yang kalian maksud dengan kata khawarij? Apakah maksud kalian bahwa ahlussunnah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar yang mereka lakukan? Kalau itu sudah kita bahas waktu itu. Ya, buktinya bahwa ahlussunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin secara mudah adalah kaum, bahwa orang-orang yang ikut kajian sunnah bermakna salaf salat bersama kaum muslimin yang lain. Nah, atau kalian menganggap bahwa bantahan terhadap dai-dai kalian dari kalangan ahlul bid'ah dan kesesatan sebagai bentuk pengkafiran terhadap mereka? Kalau kalian maksud khawarij terhadap dai itu maksudnya para dai dibantahi semua, maka jawabannya ya, kalau memang para dai itu banyak pengikut dan dia salah-salah, berarti kan dia diikuti banyak orang. Salahnya dia berbuat dosa berkali-kali lipat sesuai dengan yang mengikutinya. Dan kaum muslimin kasihan kalau enggak diberitahu bahwa ustadznya menyimpang. Maka adapun salafi membantah sebagian ahli bidah, ya itu memang sudah dituntut di dalam dakwah. Tapi ketika membantahnya, apakah otomatis mengkafirkan? Jawabannya tidak. Kita punya kaidah dalam mengkafirkan. Ada berapa di minggu lalu kaidahnya? Ada 7. Nah, lanjut. Jika maksud kalian adalah yang pertama, maka dahulu musuh-musuh dakwah salafiyah membenci dan mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi rahimahullah, dan mengajak kepada tauhid yang bersih dari kotoran-kotoran syirik dan bid'ah, dan mereka musuh dakwah beliau memutlakkan kepada beliau dan para penolongnya bahwa mereka adalah khawarij. Dan pada hari ini kita mendengar para dai hizbiyah menuduh ahlus sunnah dengan hal yang sama. Demikianlah hati pelaku kebatilan tetap sama, baik dahulu maupun sekarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 118, hati mereka serupa. Namun jika yang kalian maksud adalah yang kedua, maka ini adalah anggapan kalian sendiri. Sedang kami tidak memasukkan hal itu sebagai pengkafiran terhadap mereka. Hal itu hanyalah sebagai penjelasan, nasihat, dan kasih sayang atas orang yang dibantah. kalau kita membantah sebagian dai karena pemikirannya salah, maka itu kan cuma sebatas nasihat, penjelasan kepada kaum muslimin apa yang benar. Itu kasih sayang juga kepada kaum muslimin dan si dai-nya. Itu bukan otomatis pengkafiran. Jadi ada orang bilang salafi itu semuanya dikafirkan. Menjawab aja, yang mana apa yang dikafirkan? Dai-nya atau masyarakatnya? Aneh banget salafi itu. Anda bilang dia mengkafirkan, tapi dia mau sholat sama orang-orang yang dikafirkan. Lucu enggak? Itu yang lucu salafinya atau andanya? Lanjut. Sesungguhnya keluar dari penguasa tidak pernah lepas dari sifat ahlu bid'ah. Penjelasannya sebagai berikut. Ayub As-Sufyani berkata, dari Abu Kilabah, tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah melainkan mereka menghalalkan pedang atau memerangi penguasa. Salam bin Abi Mutiyah rahimahullah berkata, adalah Ayub As-Sufyani menamakan seluruh ahlu ahwa dengan khawarij. Ia berkata, sesungguhnya khawarij mereka berbeda dengan dalam nama, namun mereka sepakat di atas pedang atau memerangi penguasa. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, adapun Murji'ah mereka mengatakan, kemudian beliau menyebutkan salah satu pendapat mereka. Mereka Murji'ah berpendapat bolehnya mengangkat pedang atas ahlul kiblat atau kaum muslimin. Ahmad bin Sa'id Ar-Ribati rahimahullah berkata, Abdullah bin Tahir berkata kepadaku, wahai Ahmad, sesungguhnya kalian membenci mereka, maksudnya Murji'ah, dengan karena kejahilan. Sedang aku membenci mereka karena pengetahuanku. Pertama, sesungguhnya mereka berpendapat tidak wajibnya taat kepada penguasa. Dengan demikian, siapakah yang layak dikatakan Murji'ah dan Khawarij? Ini yang bisa kita baca dari buku ini. Informasi, saya ada kajian Senin malam di Wika, kajian penerang jalan. Banyak tanya jawab di situ. Rata-rata 15 sampai 20 pertanyaan per pertemuan. Lalu ada admin yang merangkum seluruh pertanyaan yang terjawab. Setelah dirangkum, di-share setiap Senin apa yang sudah terjawab, pertanyaan yang mana saja, dan link video Facebooknya yang antum bisa simak jawabannya di situ. Maka kalau saya dapati ada pertanyaan di sini, yang pertanyaan itu saya anggap sudah saya jawab di kajian tersebut, coba antum cari linknya atau cari rangkumannya yang di-share setiap Senin itu, mungkin pertanyaan antum sebenarnya sudah terjawab. Karena pertanyaan itu bertumpuk-tumpuk di sini dan berulang-ulang. Apakah yang tidak mengkafirkan Syiah masih disebut Muslim? Yang tidak mengkafirkan Syiah, imma munafik, imma jahil. Nah, imma Syiah juga. Jadi kalau enggak dia munafik, kalau dia munafik dia bilang gini, saya Sunni, tapi bagi saya Syiah saudara, itu munafik. Atau jahil, dia bilang, ah, bagi saya semuanya sama aja, muslim semua. Tapi kalau disuruh baca Quran, disuruh bunyikan hadis, bingung-bingung, ditanya sudah belajar bahasa Arab atau belum, jadi orang awam tapi sok bicara. Atau model ketiga adalah Syiah bertakiyah. Oh enggak, Syiah itu adalah saudara kita, pada dia juga Syiah sendiri. Saya pernah dikatakan murtad karena meyakini wajibnya taat kepada penguasa. Dalilnya adalah perkataan Syekh At-Tamimi dalam Pembatal Keislaman yang mendukung penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jawabannya, itu orang begini. kalau orang mana salaf dia bilang gini, maaf pak itu salah, bid'ah itu salah, bid'ah itu berdosa. Tapi apa? Tapi tidak pernah bilang gini, dan anda tempatnya pasti di neraka. Begitu juga anda kalau ke kubur dan nyembah-nyembah kubur itu jatuh ke dalam syirik, maka tidak boleh melakukan itu, mengingatkan. Tapi tidak pernah gini, musyrik. Tapi yang bukan salafi, kalau sudah debat sama salafi, ujung-ujungnya murtad, murji'ah, langsung main tujuh hidup. Maka ini dosa didengarkan. Tadi saya, yang penting itu sudah tahu tadi apa penjelasan yang benar. Bilang sama dia, saya punya keyakinan dengan dasar salafus soleh. Ada ayat Quran tafsirnya salafus soleh. Coba kalau antum, tafsirmu dari mana? Slow aja. Dikafirkan enggak apa. Apa yang dimaksud dengan jarah wa ta'dil? Jarah itu diingatkan tentang kesalahannya, ta'dil itu dipuji karena sisi-sisi positifnya. Istri Ana di rumah bertemu dengan kakak Ana, tidak pakai kaos kaki. Apakah istri Ana wajib pakai kaos kaki bila bertemu dengan kakak laki-laki? Ipar bukan mahram. Karena bukan mahram maka harus menutup aurat termasuk kaki. Saya berpartner bisnis dengan kafir Cina. Selama bisnis dia jujur. Enggak pernah mencuri atau bla bla bla. Bagaimana cara dia tertarik dengan Islam? Coba kasih dia film-film yang misalnya debatnya Zakir Naik dengan pastor. Suruh nonton itu. Bagaimana dengan sholat di masjid yang ada kuburannya, sah atau tidak? Silakan cari di penerang jalan. Ada yang bilang siapa yang tidak bermanhaj Asy'ariyah Maturidiyah berarti bukan Ahlussunnah. Ini pendapat ustaz sebelah. Ya, biarkanlah orang sebelah berkeyakinan. Tidak apa-apa. Nah, antum kalau mau tahu apa itu Asy'ariyah Maturidiyah, di bagian belakang buku ini ada. Silakan baca sendiri. Bagaimana cara menentukan kiblat? Apakah pakai kompas di HP atau ikuti kiblat masjid? Karena rumah Ana di samping masjid, kiblatnya berbeda antara HP dan masjid. Nah, jawabannya ikuti mihrab masjid di sekitar antum dan bukan handphone. Handphone bisa salah. Apalagi handphonenya beda-beda. Handphone berdata dengan tidak berdata, handphone sekarang dengan handphone dulu beda-beda. Ada kan handphone dulu Nokia berapa begitu, yang keypadnya ada semua ABCD-nya, yang harus diginiin kalau mau kompas. Ada kan? Apa Mas Bul? Nokia apa itu? Begini. Baru dia gini. Beda dengan, saya lihat teman saya punya itu, dia gini. Karena di hotel, kita mau sholat di hotel karena terlambat. Terus dia bilang, oh ada sana, ada sana, sudah kita sholat lah. Terus kami ke Masjid Nabawi, terus saya tangan saya gini, sana. Terus jalan, sana, sana, sana. Ikuti di arahnya hotel. Sampai di Nabawi, beda. Nah ini kamu salah sudah kita. Gara-gara handphone itu. Ikuti mihrab masjid. Apakah puasa yaumul bid harus berturut-turut? Cari di penerang jalan. Apakah buka baju itu termasuk aurat? apakah buka baju termasuk membuka aurat? Saya detail loh gini-gini. Apakah membuka baju termasuk aurat? Salah nggak pertanyaannya? Salah. Apa yang benar? Apakah buka baju termasuk membuka aurat? Jawabannya, yang mana yang dibuka? Ya. Laki-laki pusar, dari pusar sampai lutut. Ada sebagian ulama yang berpendapat dari pusar sampai paha sedikit. Nah, berarti di bawahnya pusar buka baju, berarti buka aurat. Paha naik ke atas, berarti buka aurat. Contohnya sebagian orang cuci mobil, cuci motor depan rumahnya, baru dia pakai celana di bawah pusarnya, karena memang tidak sanggup pusarnya menahan itu celana, sama di atasnya pahanya. Ya. Baru lewat ibu-ibu ditegurnya lagi, bu. Ada-ada joran sampai sekarang. Ya. Dan tidak lihat bentuknya itu loh. Kalau bentuknya bagus, tidak boleh juga. Apakah kalau masbuk baca Al-Fatihah juga harus dinyaringkan? Lihat ini. Menyaringkan di sholat nyaring sunnah. Maka sholat nyaring tapi tidak nyaring, tidak apa-apa. Cuma kurang pahalanya. Paham? Maka kalau orang masbuk maghrib, imamnya salam, dia masih kurang 2 rakaat, maka rakaat 2-nya nyaring. Rakaat 3-nya tidak nyaring. Paham? Tapi kalau 2 rakaat 2, 3, 2-duanya tidak nyaring, tidak apa-apa. Tapi kurang sedikit pahalanya. Karena nyaring di sholat, nyaring sunnah. Tapi bukan syarat sah. Terakhir, hukum menerima traktiran dengan niat merayakan utang walaupun tanggalnya sudah lewat, apakah boleh? Tetap tidak boleh. Yaitu ikut-ikut merayakan perayaan yang biasa dipopulerkan orang kafir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.